la ulfiyanna ahadukum muttaki'an ala arikatihi ya'tihil amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu anhu fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'nah. Yang artinya adalah, jangan sampai aku dapati seorang di antara kalian yang duduk bersandar di sofanya, lalu datang kepadanya urusan atau perkara dari urusan dari apa-apa yang aku perintah dan aku larang, sampai kepadanya sunnah, baik itu perintah atau larangan, dalam keadaan dia duduk santai, lalu ia berkata, aku tidak tahu apa-apa yang kami dapati dalam kitab Allah, kami ikuti. Artinya, yang tidak terdapat dalam kitab Allah, sunnah, maka kami tidak ikuti. Nah ini kata Nabi Muhammad, jangan sampai saya dapatkan seorang di antara kalian seperti ini. Di antara dalil bahwasanya sunnah harus diterima. Sunnah dalam makna definisi para ulama hadis. Wallahu a'lam bissawab. Dan kemudian juga telah kita sebutkan dalil-dalil dari athar salafus salih, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan yang selain keduanya. Dan di antaranya perkataan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kata beliau, kami tidak mendapati dalam Al-Quran tentang tata cara salat safar. Ibnu Umar berkata, Inna Allah Ta'ala ba'tha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wala na'lamu syai'an fa innama naf'alu kama ra'ayna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaf'al. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita dan tadinya kita tidak mengetahui sesuatu. Bodoh. Karena itu kita berbuat atau beramal sebagaimana kita melihat apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalkan. Inilah di antara dalil, salah satu di antara beberapa perkataan para ulama salafus saleh, di antaranya adalah para sahabat, dalam kehujjahan sunnah, bahwasanya sunnah itu adalah sumber pengsyariatan dan juga ia adalah rujukan dalam beragama. Nah, kemudian pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan, yakni bahasan berikutnya berkaitan dengan hadis ahad adalah hujjah dalam akidah dan hukum. Karena ada sekelompok orang dan dinisbatkan kepada kaum muslimin bahwasanya mereka mengingkari hadis ahad. Mereka hanya menerima hadis yang mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak dari sejumlah perawi yang banyak pula. Dan para ulama hadis yakni mengkerucutkan jumlahnya 10 ke atas. Dan menurut kebiasaan sangat mustahil mereka bersepakat di atas kedustaan. 10 orang itu, atau 20 atau 30. Sepakat bikin hadis palsu. Tidak. Jadi hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. Dari sejumlah perawi yang banyak pula di setiap generasinya. Dan menurut kebiasaan sangat mustahil mereka bersepakat pada atau atas satu kedustaan. Nah, sedangkan ahad adalah definisinya sebaliknya. Hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perawi per generasi. Jadi hadis ahad itu bukan kemudian yang meriwayatkan per generasi cuma satu. Hadis ahad itu yang meriwayatkan per generasinya 1 sampai 9. Tapi kalau misalnya yang Anda maksudkan per generasi cuma satu, ada. Iya, hadis ahad dan jenisnya gharib. Per generasi dua, ada. Dia hadis ahad, tapi namanya aziz. Tiga lebih sampai sembilan per generasi, banyak. Namanya masyhur. Tapi semuanya hadis ahad, dan rata-rata sabda Nabi Muhammad ahad. Yang mutawatir hanya paling 10-15%. Jadi ada satu kelompok yang menerima hanya hadis hanya hadis mutawatir, ahad tidak mereka terima. Apa bedanya kemudian orang-orang yang demikian dengan tolak saja sabda Nabi Muhammad semuanya? Kenapa? Karena satu saja Anda mengingkari satu sabda Nabi Muhammad, Anda mengingkari Nabi Muhammad seutuhnya. Ngapain Anda kemudian pilah-pilah? Yang mutawatir kami terima, yang ahad enggak. Makanya kalau itu kita sebutkan, yakni bahwasanya hadis ahad adalah hujjah, sumber pengsyariatan, rujukan dalam beragama, baik itu dalam masalah akidah atau juga dalam masalah hukum. Dan sebenarnya tidak bisa dipisahkan dua hal ini. Karena yang namanya akidah, iman, itu kan harus ada amal. Ketika seorang beramal, kan harus kemudian muncul dari keyakinan. Dia tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Akidah, keyakinan, iman, itu harus diamalkan. Jika sandaran seseorang berkaitan dengan satu, yakni perkara akidah adalah satu hadis, apakah ia mutawatir atau ahad, maka ia adalah sumber tashri, sumber pengsyariatan. Ia rujukan dalam beragama, mau mutawatir ke, mau ahad ke. Dan ketika hadis tersebut menunjukkan tentang perkara akidah, maka di saat yang sama ia adalah juga untuk amal. Kan ada amal hati. Iya dong. Amal itu ada amal hati, ada amal lisan, ada amal anggota badan. Kalau dalil kemudian disebutkan tentang akidah dan hadisnya ahad, maka di saat yang sama kemudian dia menerangkan yakni perkara amal juga. Lawang dia satu kesatuan kok. Bukti Anda beriman, Anda mengamalkan. Ketika Anda beramal, itu didasari atas iman. Tidak bisa dipisahkan. Makanya hadis ahad pun adalah sebagai hujjah dalam akidah dan hukum. Karena ia tidak bisa terpisahkan. Berdasarkan kemudian dalil keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa yang diberikan rasul kepadamu, maka terimalah. Perintahnya lakukan, larangannya tinggalkan." Tidak ada kemudian embel-embel pemilahan mutawatir terima, ahad enggak usah. Ahadnya pun dalam perkara akidah saja, kalau dalam perkara amal saja, akidah jangan. Enggak ada begitu. Semua. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Nah, kemudian kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dalil-dalil wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Karena ia sumber pengsyariatan dalam masalah akidah dan hukum. Sebagian orang itu hanya menerima kalau berkaitan dengan hukum saja. Tidak. Dalam masalah akidah, dalam masalah hukum, sama. Sama. Makanya kita sebutkan di antara dalil-dalil wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 122. Dan juga Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu dengan membawa berita, maka telitilah kebenarannya, cross check dulu, karena yang datang adalah orang fasik, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Tentunya ada sababun nuzul tentang ayat ini berkaitan dengan salah satu perang, di mana perintah untuk Nabi dan kaum muslimin harus meng-cross-check dulu satu berita, jangan sampai mereka tidak meng-cross-checknya, kemudian main serang saja, akhirnya nyesel. Sisi pendalilannya, ayat ini menunjukkan jika ada seseorang yang adil membawa kabar, jauh dari maksiat, jauh dari syubhat, jauh dari khawarimul muru'ah, dari perkara-perkara yang bisa menghancurkan kewibawaan, maka terima dan jadikanlah hujjah tanpa perlu selidiki lagi. Kenapa? Karena dia orang yang adil. Yang perlu diselidiki, orang yang fasik. Ini dalil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang. Jadi betul-betul bahkan spesifik, bukan lagi ahad, tapi ahad gharib. Cuman satu perawinya. Tapi selama dia adalah orang yang adil. Apalagi dia orang yang terpercaya, minimal jujur, kita terima periwayatannya. Baik dalam perkara akidah ataupun juga hukum. Kemudian kita juga sebutkan dalil wajibnya mengambil hadis ahad dalam masalah akidah, karena sebagian orang hanya mengambil masalah hukum saja, tidak menerima hadis ahad kalau berkaitan dengan akidah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis, perintah beliau kepada para sahabat untuk pulang dan berdakwah masing-masing ke kabilahnya, kampungnya, ke kotanya. Irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aytumuni usalli. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian masing-masing, karena disebutkan mereka menuntut ilmu mulazamah gitu ya. Beberapa orang sahabat sampai 20 hari di tempat Nabi Muhammad SAW, mereka kangen tentunya untuk pulang juga. Kata Nabi Muhammad, pulanglah kalian kepada keluarga kalian. Pulanglah kalian kepada keluarga kalian masing-masing. Dan tinggallah kalian di tengah keluarga kalian. Dan ajarilah mereka untuk mengamalkan. Ajarilah mereka untuk mengamalkannya. Dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh tiap-tiap mereka untuk mengajarkan keluarganya, dan pengajaran itu mencakup akidah dan hukum. Tidak ada bedanya. Dan masing-masing mereka ya satu orang kembali ke kabilanya, ya satu orang. Begitu juga ketika Nabi Muhammad SAW mengutus sebagian para sahabat ke banyak negeri dan kota, hanya satu orang. Ali bin Abi Thalib Nabi Muhammad utus, Mu'ad bin Jabal ke Syam, ke Yaman, Abu Musa al-Ash'ari dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Juga pada pertemuan yang lalu kita sampaikan dalil dari sunnah akan wajibnya kita mengambil hadis ahad dalam perkara akidah adalah perkara perpindahan kiblat. Di mana yang menyampaikan kepada mereka satu orang. Dan mereka dalam keadaan salat, datang kepada mereka satu orang mengkhabarkan bahwasanya kiblat sudah dirubah, dan mereka langsung merubahnya. Satu orang. Selama dia terpercaya, minimal dia jujur, dan dia adalah memiliki sifat keadilan, jauh dari maksiat, jauh dari syubhat, jauh dari khawarimul muru'ah, perkara-perkara yang bisa menghancurkan muru'ah kewibawaan seseorang atau seorang perawi, maka periwayatannya diterima. Wallahu a'lam bishawab. Nah, al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahasan terakhir dari yakni tema kehujjahan sunnah ini, dan tema kehujjahan sunnah ini adalah bagian dari prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau bagian dari bahasan prinsip terpenting manhaj salaf, yaitu menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak, adalah keterangan para ulama tentang hadith ahad. Jadi kan kita ini sebenarnya sedang ada pada bab prinsip terpenting manhaj salaf dalam akidah. Dan kita masuk kepada prinsip yang kedua, yaitu menjadikan yakni sunnah sebagai hujjah yang mutlak. Menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak. Baru kemudian bahasan tadi, kehujjahan sunnah, dalilnya firman dan sabda. Kehujjahan sunnah, baik itu hadisnya mutawatir atau ahad. Kehujjahan sunnah yakni dan tidak membedakan apakah ia berkaitan dengan hukum ataupun perkara akidah. Nah, berikut ini keterangan para ulama tentang hadis ahad. Dan kita akan sebutkan ada 6 perkataan para ulama salafus saleh akan yakni kehujjahan sunnah, khususnya hadis ahad, dan tidak ada beda antara apakah hadis ahad itu disampaikan berkaitan dengan perkara akidah ataupun hukum, sama aja. Perhatikan halaman 178, agak banyak ini dan bisa selesai ya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu mengingatkan umat Islam agar mereka yakin bahwa hadis atau khabar ahad merupakan hujjah dalam akidah dan ahkam atau hukum-hukum. Berikut keterangan para ulama tentang masalah hadis ahad. Penulis akan memulai dengan keterangan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena beliaulah yang pertama kali membahas tentang hadis ahad dengan panjang lebar dalam kitabnya Ar-Risalah, dengan judul Dalil-dalil tentang penggunaan hadis ahad sebagai hujjah. Jadi kenapa dimulai dari perkataan Imam Syafi'i? Karena beliau yang memulai bahasan ini memang. Mulai dari halaman 401 sampai 453. 50-an halaman ya, khusus untuk membahas tentang dalil penggunaan hadis ahad sebagai hujjah. Setelah itu dilanjutkan lagi sampai 460. Dan kitab ini ditahqiq oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah ta'ala. Ada saya punya kitab Ar-Risalah. Mana itu? Lupa naruh. Dan cukup ini ya, cukup tricky bahasanya ya, bahasa Imam Syafi'i. Dan saya sangat kagum kemudian kitab tersebut ada terjemahannya. Wah, luar biasa. Penerjemahnya luar biasa. Karena bahasanya rada susah ya, tidak seperti ulama belakangan Imam Syafi'i tahun 200-an. Kalau kita baca Talbis Imam An-Nawawi 500-an lebih mudah tuh. Tapi kemudian yakni Imam Syafi'i 300-an tahun sebelumnya, wah repot. Tapi subhanallah, yakni ulama tahun 700-800-an kayak Imam Nuqayyim susah juga bahasanya. Aduh. Penting sekali ya, makanya yakni di setiap generasinya di kalangan para ulama ketika mereka menelurkan satu karya, ya kita harus membacanya ya, khususnya untuk semua teman-teman yang sudah bisa bahasa Arab ya, biar tahu ini setiap generasi itu berbeda. Ada yang menyampaikannya penuh dengan unsur sastra dalam tulisannya, ada yang kemudian mempermudah para pembaca untuk membacanya. Disebutkan dalil-dalil yang dibawakan Imam Syafi'i adalah dalil-dalil mutlak yang mencakup akidah dan hukum. Bahasan itu beliau tutup dengan perkataan, nah ini berikut ini perkataan beliau, dalam menetapkan khabar ahad sebagai hujjah dicukupkan dengan hadis-hadis yang disebutkan di atas sekalipun masih banyak yang lain. Artinya belum menyebutkan banyak hadis, beliau menyebutkan banyak dalil akan kehujjahan yakni as-sunnah wabil khusus bahwasanya hadis ahad sebagai hujjah. Demikianlah jalan ulama salaf, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang kemudian dilanjutkan oleh generasi sesudah mereka, hingga sampailah pada apa yang kita saksikan sekarang, yaitu menerima hadis ahad atau khabar ahad. Hadis yang yani memiliki definisi sebaliknya dari mutawatir. Hadis yang diriwayatkan oleh yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 9 perawi per generasi dan tidak mencapai yakni derajat mutawatir. Ingat ya, ahad itu bukan cuma 1, 1 sampai 9. Tapi apakah ada kemudian hadis yakni ahad yang perawinya cuma 1? Ada, dan itu namanya gharib. Ahad gharib, cuma 1 perawinya. Dan tetap kita terima. Selama ia sahih, setelah diteliti sahih, maka kita terima walaupun 1. Di antara contohnya hadis innamal a'malu binniyat, itu 1, itu berkaitan dengan hukum. Di antaranya juga adalah berkaitan dengan doa tambahan ketika kita tahiyat. Setelah innaka hamidum majid, kemudian kita berdoa berlindung dari neraka, berlindung dari siksa kubur, berlindung dari fitnah dajjal, itu perkara akidah karena bagian dari rukun iman kepada hari akhir. Itu hadisnya ahad gharib. Jadi kalau ada orang menerima yang pertama menolak yang kedua, padahal setiap hari dia berdoa dengannya, berarti Anda tidak faham dengan yang Anda bacakan ketika Anda berdoa. Kenapa ini dibahas oleh para ulama? Karena kan ada yang membeda-bedakan itu. Hadis ahad diterima dalam masalah hukum saja, akidah enggak bisa. Semuanya, kata Imam. Demikianlah jalan ulama salaf, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang kemudian dilanjutkan oleh generasi sesudah mereka, hingga sampailah pada yang kita saksikan sekarang, yaitu menerima hadis ahad atau khabar ahad. Dan begitu pula diceritakan kepada kita dari ulama di berbagai negeri, kata Imam Syafi'i. Artinya di banyak tempat juga menerima ini. Selanjutnya beliau berkata, patut pula ditambahkan bahwa tidak kudapati seorang pun dari fuqaha ahli fikih, ulama ahli fikih. Patut pula kita tambahkan bahwa tidak kudapatkan seorang pun dari fuqaha kaum muslimin yang ikhtilaf atau berbeda pendapat dalam menetapkan khabar ahad, hadis ahad sebagai hujjah. Enggak ada, kata beliau. Kesepakatan ini. Aku tidak temukan adanya perselisihan. Lalu kapan munculnya itu? Orang kemudian memilah-milahnya. Hadis ahad, khabar ahad diterima jika berkaitan dengan hukum, tapi ia tertolak kalau berkaitan dengan akidah. Padahal subhanallah, ketika ia menerangkan tentang akidah, di saat yang sama ia untuk hukum-hukum. Kan kalau sudah jadi keyakinan, iman, prinsip, kan harus kita amalkan di hadis yang sama. Bagaimana kemudian kok bisa dibeda-bedakan? Dengan perkataan lain, semua ulama Islam dari dahulu sampai sekarang mengakui predikat khabar ahad sebagai hujjah, sumber tasyri', rujukan dalam beragama yang mencakup berbagai kebutuhan. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i telah menampakkan penjelasan dengan dalil-dalil yang gamblang dan tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah, perilaku sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama tentang kehausan menerima khabar ahad serta menggunakannya sebagai hujjah. Apalagi yang kemudian mengatasnamakan dirinya Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i, ini pendapat beliau. Dan beliau sebutkan ijma' tentang perkara ini dan tidak ada perselisihan, kata beliau. Bukan cuma di negeri atau di kota beliau, dari tempat yang jauh pun di berbagai negeri, kata beliau, aku dapatkan sama. Akan bahwasanya kita menerima hadis atau khabar ahad. Yang kedua, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyatakan, sekelompok dari ahli kalam, yakni kaum Mu'tazilah, beranggapan bahwa akidah haruslah ditetapkan dengan dalil qat'i, dan tidak diterima dalil dalam masalah ini kecuali dalil qat'i. Ini masalah yang lain. Dalil itu menurut ulama usuliyin, ada yang qat'i ad-dilalah, ada yang dhanni ad-dilalah. Pemahaman mudahnya adalah bahwasanya qat'i itu pasti, qat'i itu meyakinkan, qat'i itu satu petunjuk. Sedangkan dhanni ad-dilalah itu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad yang multi tafsir, petunjuknya beragam. Dengan contoh mungkin akan lebih jelas. Kita sebutkan dulu ya di sini ya. Kata Imam Qayyim rahimahullah ta'ala, sekelompok dari ahli ilmu kalam, yakni kaum Mu'tazilah, beranggapan bahwa akidah haruslah ditetapkan dengan dalil qat'i, yang pasti, yang meyakinkan, yang hanya menunjukkan satu petunjuk. Tidak boleh multitafsir ayat itu, tidak boleh multitafsir hadis itu, harus qat'i dilalah, dan tidak diterima dalil dalam masalah ini kecuali dalil qat'i. Apa itu qat'i dan apa itu dhanni? Ulama usuliyin membagi dalil itu menjadi dua, berdasarkan petunjuknya, berdasarkan apa yang ditunjukkan dari dalil itu. Mereka bagi menjadi dua, ada yang qat'i ad-dilalah, ada yang dhanni ad-dilalah. Pemahaman mudahnya, qat'i dilalah menunjukkan satu petunjuk, meyakinkan pasti. Dan ada yang dhanni dilalah multitafsir. Entah itu firman Allahnya, entah itu kemudian sabda Nabi Muhammadnya, tapi ia petunjuknya beragam. Nah, kata mereka ahli kalam, kalau perkara akidah itu harus qat'i. Enggak bisa kemudian digunakan padanya yang dhanni, yang multitafsir. Ini orang-orang ahli kalam doang yang ngomong kayak gini. Padahal patokan kita adalah keabsahan. Firman Allah pasti sahih, sabda Nabi Muhammad, ya teliti dulu sampai sahih, kita pakai. Itu patokannya. Dan kita sering menyampaikan bahwasanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kemudian multitafsir, maka ia adalah, yakni varian. Ia saling menguatkan satu sama lain maknanya. Ambil salah satunya, selesai. Berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, jika multitafsir, maka tugas kita belajar bagaimana kemudian para ulama mentarjih salah satu di antaranya. Simple. Kenapa? Karena hadisnya sahih kok. Nanti kalau nggak pengen pakai, nggak usah aja udah. Nggak usah kemudian muter-muter pakai alasan seperti ini. Apalagi ahli kalam. Lucunya, mereka mengatakan, hal akidah atau perkara akidah harus pakai dalil yang qat'i, lah ente kemudian ngambil dalil dari ahli filsafat, gimana? Itu rancunya orang-orang ahli kalam. Di antaranya adalah Mu'tazilah. Mereka memberikan syarat bahwasanya dalam perkara akidah harus ditetapkan dengan dalil yang qat'i, dalil yang yakni menunjukkan hanya satu petunjuk, meyakinkan pasti firmankah, sabdakah. Tapi Anda kemudian rujukan akidah Anda ahli filsafat, gimana? Bikin persyaratan yang ketat di sini, tapi Anda sendiri prakteknya longgarnya minta ampun. Orang yang enggak bertuhan, atau bahkan orang yang tuhannya banyak, atau orang yang memiliki dewa-dewa macam-macam, itu rujukan akidah Anda, gimana? Enggak nyambung. Contoh ya. Contoh dalil qat'i ad-dilalah dalam firman. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, maka cambuklah masing-masing mereka 100 kali. Itu qat'i dilalah. Satu petunjuk, meyakinkan pasti, enggak ada makna yang lain, cambukannya 100. Enggak boleh lebih, jangan kurang. Itu contoh. Sedangkan dhanni ad-dilalah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki petunjuk multi tafsir. Contoh mudah seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan perempuan-perempuan yang diceraikan itu memiliki masa iddah, masa tunggu 3 quru'. Di quru' inilah kemudian ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah 3 kali suci atau 3 kali haid? Karena beda hitungannya. Makanya tadi kita sebutkan dalam firman Allah, ia varian, saling menguatkan satu sama lain. Ambil salah satu di antaranya, apalagi misalnya ada seorang sahabat ahli tafsir mengatakan ini, ambil, selesai. Apa susahnya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan hadis contohnya yang qat'i ad-dilalah, misalnya hadis tentang, banyak hadis tentunya, salah satu di antaranya misalnya hadis takaran kewajiban zakat, atau kepada siapa zakat itu kemudian diwajibkan, zakat fitrah. Itu qat'i ad-dilalah, satu makna meyakinkan pasti Nabi mewajibkan zakat fitrah. Satu sok, baik itu tamar, baik itu kismis, baik itu gandum, kepada laki-laki kaum muslimin dan perempuannya yang dewasa, anak kecil di kalangan kaum muslimin. Ya, itu dalil qat'i. Jadi kalau ingin mudah gitu ya memahami yang qat'i gitu ya, dalil-dalil yang menyebutkan tentang angka, baik itu firman atau sabda, kewajiban gitu ya, tapi ada angkanya, ada jumlahnya, ada hukuman tertentunya, kayak tadi saya contohkan hukuman tertentu. Atau misalnya firman Allah, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Bagi kalian hai laki-laki, setengah dari yang ditinggalkan istri kalian yang sudah meninggal selama mereka belum punya anak. Jadi Anda nikah, istri Anda meninggal tapi belum punya anak, maka separuh, Anda punya bagian separuh dari warisan. Itu qat'i, angka, jumlah, hitungan. Kalau yang tadi ayat itu berkaitan dengan hukuman, sama kayak sabda Nabi Muhammad tadi, itu takaran. Satu sok pokoknya dari makanan pokok negeri itu, beraskah, tamarkah, zabibkah, tepungkah, dan kemudian diwajibkannya untuk semua kaum muslimin, ya, laki-laki, perempuan, tua, muda. Nah, berkaitan contoh misalnya dhanni ad-dilalah, untuk sabda Nabi Muhammad SAW kayak ketika Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin pulang dari perang Ahzab, beliau mengatakan jangan ada yang sholat seorang pun, alla yusalliyanna ahadun, jangan pernah ada yang sholat seorang pun sampai dia ke Bani Quraidah. Pokoknya jangan ada yang sholat asar. Waktu itu sholat asar. Ala yusalliyanna ahadun al-asra hatta wasalu Bani Quraidah. Atau hatta wasalutum, saya lupa. Yang jelas kata Nabi Muhammad, jangan ada yang sholat seorang pun di antara kalian sholat asar sampai dia mencapai atau sampai tujuan Bani Quraidah. Baru sholat asar. Ini multitafsir. Kenapa? Karena di perjalanannya sebagian kaum muslim mengatakan bahwasanya ini kalau kita nunggu sampai Bani Quraidah waktu asar habis. Sholat mereka akhirnya sebagian. Yang lain tetap dengan sabda Nabi Muhammad. Pokoknya sampai Bani Quraidah dulu baru kita sholat asar walaupun waktunya udah telat. Tapi patokan kita adalah keabsahan riwayat. Firman Allah pasti sahih, sabda Nabi Muhammad, cross check dulu, teliti dulu sahih, kita terima. Mau qat'i ke, mau dhanni ke, mau dalam masalah hukum ke, masalah akidah, sahih, kita terima. Itu patokannya. Wallahu alam bissawab. Belum baca? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan sekelompok dari ahli ilmu kalam yakni kaum Mu'tazilah beranggapan bahwa akidah haruslah ditetapkan dengan dalil qat'i dan tidak diterima dalil dalam masalah ini kecuali dalil qat'i. Pasti meyakinkan satu petunjuk. Jadi mereka tidak terima yang dhanni. Bahkan mereka menganggap wajib yang demikian ini dalam pembahasan akidah guna meyakini segala masalah dalam bidang ini. Dhanni enggak kepake. Pernyataan dan keyakinan ahli kalam seperti ini jelas salah dan menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma' salafus salih dan para imam mujtahidin. Menyimpang ini, pendapat seperti ini. Karena pada kenyataannya, para ahli ilmu kalam tersebut adalah orang yang tidak konsekuen dengan ketetapan mereka sendiri. Di mana dalam pembahasan akidah, mereka berdalil dengan teori-teori filsafat yang rancu. Kita sudah bahas ini di Talbis Iblis. Mereka berdalil dengan teori-teori filsafat yang rancu. Yang nilainya itu jauh lebih rendah dibanding di bawah kedudukan yang mereka tolak. Jadi ada hadis yang dhanni ajilalah, multitafsir. Atau bahkan kemudian ayat tapi multitafsir, itu mereka tolak. Padahal menerangkan dalam perkara akid, mereka tolak. Lah, merekanya ngambil dari orang-orang filsafat. Kan rancu, kan aneh, nggak konsekuen. Anda keras banget berikan persyaratan di depan, tapi andanya dalam prakteknya bahkan lebih lembek dibandingkan yang seharusnya. Cara berpikir ahli bidah dari kalangan ahli ilmu kalam adalah terbalik. Mereka terima perkataan para filosof, ahli filsafat tanpa mempermasalahkan qat'i dan dhanni. Tapi bila datang sunnah Nabi Muhammad SAW yang sudah sah, mereka menolaknya dan hanya mau menerima yang qat'i saja. Nah ini, runyamnya ahli kalam. Wallahu a'lam bishawab. Karena intinya ada ingin menolak sabda Nabi Muhammad SAW. Dibikin cara macam-macam, dibikin ruwet. Hingga kemudian mereka bisa menolak sabda Nabi Muhammad SAW. Cara berpikir seperti ini, kata beliau, adalah sangat terbalik menurut pandangan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi mengambil perkataan ahli filsafat, tidak memikirkan qaidah dan dhanninya, tapi kemudian dalam perkara akidah, padahal hadisnya sahih, dhanni memang, tapi sahih, mereka permasalahkan. Selanjutnya beliau rahimahullah berkata, masih perkataan Imam Nuqayyim, dan khabar ahad yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau dua orang, yakni khabar ahad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per generasi, apabila sudah dapat diterima dan dibenarkan, maka khabar itu memberi faedah ilmu menurut jumhur ulama. Kalau sudah diteliti periwayatan yang sahih, mau satu ke, yaitu ahad, gharib, ya kita terima. Innamal amalu binniyat, itu ahad, gharib, kita terima. Semua kita beramal niat dulu kan. Oh, itu kalau dalam perkara amal kami pakai. Akidah yang kami enggak pakai, siap. Setiap Anda, setiap kali Anda selesai innaka hamidum majid ketika tahiyat, apakah Anda berdoa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa jahannam? Iya, nah, itu ahad gharib dan itu akidah. Kamu baca tiap hari. Paham enggak yang kamu baca? Enggak paham berarti. Berlindung dari yakni siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnahnya dajjal. Tiap hari Anda baca, berlindung kepada Allah, dan itu perkara akidah. Apa kalau bukan akidah? Semuanya itu tentang hari kiamat, tentang yakni iman kepada hari akhir. Iman kepada yang gaib. Adab kubur, adab neraka, hari akhir. Fitnah dajjal, hari akhir. Tiap hari Anda berdoa dengannya, berdoa kepada Allah agar kemudian dihindarkan darinya, dan Anda enggak faham itu adalah hadisnya ahad dan gharib, cuman satu perawi. Dan Anda bacanya setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau selanjutnya, beliau rahimahullah berkata, dan khabar ahad yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau dua orang, yakni khabar ahad, apabila sudah dapat diterima dan dibenarkan, sudah diteliti keabsahannya, maka khabar itu memberi faedah ilmu menurut jumhur ulama, dan sebagian orang ada yang menyamakan khabar ahad itu dengan khabar mustafid. Disebutkan di sini istilah masyhur. Mustafid dengan istilah masyhur. Perhatikan footnote. Hadis mustafid atau masyhur adalah hadis ahad yang tidak mencapai derajat mutawatir. Tiga ke atas. Itu hadis masyhur namanya. Per generasi tiga ke atas. Maka patokannya keabsahan. Setelah diteliti, sahih, ya kita terima. Walaupun dia dhanni ad-dilalah. Walaupun dia dalam perkara akidah. Terima. Dan sahnya ilmu di sini ialah hasil ijma ulama. Sedangkan umat ini tidak akan ijma dalam kesalahan. Artinya diterimanya khabar ahad. Mau itu hadis ahadnya adalah jenisnya gharib kek, ajiz kek, masyhur kek, seperti yang dibahas 3 sampai 9 tidak sampai mutawatir, maka ini ijma ulama bahwasanya selama hadis itu sahih diterima. Dan tidak mempermasalahkan di dalamnya apakah ia berkaitan dengan akidah atau hukum, apakah dia qat'i atau dhanni. Sahih terima. Kan enak patokannya. Sahih enggak? Tapi kan gak bisa, ini masalah akidah loh. Masa akidah multitafsir? Maka baca perkataan para ulama, mana yang dirojihkan. Tugas kita belajar. Jangan yang Anda ambil adalah sebuah kebimbangan. Kan seperti itu, kalau misalnya Ajajali. Ini kan Anda ketika membahas seperti ini, Anda kan berarti bahas usul fikih nih. Harusnya Anda juga tahu bahwasanya dalam bahasan usul fikih ada bahasan ta'arud ad-dalilain. Dalil yang sepertinya zahirnya yang bertentangan satu sama lain atau multitafsir. Ketika nggak bisa digabung, ya maka kemudian dilihat nasih dan mansukhnya. Mana dalil yang lebih akhir Nabi Muhammad SAW sabdakan, itu kita ambil. Tugas kita kemudian merujuk sejarah lagi. Ini tahun berapa Nabi Muhammad sabdakan hadis yang B ini? Yang A ini kapan nih? Yang paling akhir kita ambil. Gak bisa juga ditentukan, karena disebutkan dalam sejarah tidak ditentukan kapan yang lebih akhir. Di antara dua dalil baru ada tarjih dengan qarinah, dengan tanda, dengan sebab, dengan ciri-ciri tertentu, kemudian para ulama mengsahihkan salah satu di antaranya. Itu tugas kita belajar, bukan membuatnya ragu dan memberikan keraguan itu kepada kaum muslimin. No, karena riwayatnya sahih, maka kita perlu belajar cara memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu hampir dari seluruh isi Sahih Al-Bukhari dan Muslim disepakati kesahihannya oleh Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahkan Asy'ariyah. Sepakat akan kesahihan Bukhari Muslim. Terlepas dari penyimpangan, penyimpangan yang ada pada Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Dan hanya kelompok ahli ilmu kalam yang menyalahi masalah ini sebagaimana sudah diuraikan tadi. Iya, mereka aja yang kemudian bikin ruwet. Tiga, Al-Allama Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi. Tadi kita sudah sebutkan Imam Syafi'i, kemudian Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Tiga, karena bahasan kita sekarang adalah keterangan para ulama tentang hadis ahad. Al-Allama Ibn Abdul Izzi Ibnu Abdul Izzi Al-Hanafi, ponakan saya ini namanya Izzi nih, keren. Rahimahullah taala wafat tahun 792 Hijriah, menyatakan hadis ahad walaupun mempunyai kemungkinan benar dan salah, akan tetapi untuk diterimanya suatu khabar tentulah melalui proses penyeleksian yang teliti, yang hanya dapat dilakukan oleh para ahli yang telah meluangkan waktunya untuk meneliti hadis dan membahas biografi para rawi tentang kehidupan mereka serta perkataan mereka dengan sangat hati-hati. Jadi kemungkinan benar salahnya ada, tapi kan kemudian ada penelitian. Para ulama menghabiskan begitu banyak waktu mereka untuk meneliti, hingga kemudian mereka mengatakan ini sahih, ini hasan, ini lemah, itu palsu, dengan metode-metode yang mereka gunakan. Di antaranya adalah membahas biografi para perawi. Ini perawinya adalah terpercaya, ini adalah jujur, ini adalah kuat hafalan, ini kalau hafalannya lemah, ini cuma menghafal tapi enggak mencatat, ini tukang bohong, ini enggak ada muruahnya, macam-macam, semuanya detail karena diteliti. Dan mereka tidak mungkin berdusta atas nama Rasulullah SAW walau satu kalimat dengan diancam bunuh sekalipun. Enggak, mereka tidak akan takut. Yang penting harus diteliti dulu. Lemah ya katakan lemah, dengan sebab-sebabnya sahih ya katakan sahih, karena ia memenuhi persyaratan sahih. Bukan kemudian yang lemah harus disahihkan karena mungkin diancam mau dibunuh. Nih mungkin ditodong gitu ya pakai pedang oleh banyak orang ahli bid'ah gitu ya. Nih perawi hadis yang ini sahihkan enggak? Misalnya gitu ya, Imam Bukhari misalnya, masukkan hadis ini padahal palsu di kitabmu, kalau nggak tertusuk nih, nggak takut mereka. Sahih ya sahih, karena apa? Karena mereka sudah menelitinya. Lemah ya lemah. Penelitian yang dilakukan tersebut tidak dilakukan oleh seorang saja, bahkan banyak dilakukan oleh banyak ahli dalam bidang ini, sehingga sedikit sekali kesalahan yang dilakukan oleh para peneliti. Ya, karena sering kita sebutkan faedah ini, para perawi itu dari mungkin kalau kita sebutkan yang paling akhir saja ya, Imam Ibnu Majah tahun 300-an, Imam Ibnu Majah itu ke atas itu tercatat semua siapa perawinya. Ya, di antara yang paling akhir Ibnu Majah 300-an sekian, generasi keempat beliau, ke atas itu tercatat semua nama perawi itu. Bukan namanya doang, lengkap sejarah seorang perawi itu. Itulah yang diteliti. hingga kemudian menghasilkan pengsahihan sebuah hadis atau pelemahannya. Para ulama ahlu sunnah bila mendapatkan nas yang sahih, maka mereka tidak akan berpaling dan tidak akan meninggalkan nas itu lantaran bertentangan dengan akal atau lantaran ada pendapat si fulan atau yang lainnya. Enggak, yang penting sahih mesti kemudian dia masuk akal. Zahirnya mungkin awalnya enggak masuk akal. Sebagian orang mungkin menganggap sebagian sabda Nabi Muhammad tidak higienis. Sahih, ya kita terima, kita tunduk patuh menerima legowo, lapang dada. Wah, ini hadis enggak higienis nih, masa? Ya ini kalau tidak dijilat makanan, maka dijilatkan saudaranya. Apaan tuh? Loh, subhanallah. Anda jangan bayangkan kita sama teman dulu. Kita sangat mungkin yakni menjilat, membersihkan sisa makan anak kita misalnya, apalagi coklat, apalagi es krim, wah sayang nih. Atau istri kita, pikirannya jorok duluan sih, gimana? Atau pikirannya kotor duluan sih, gimana? Wallah yang bisa. Begitulah semestinya kita bersikap terhadap nas yang sampai kepada kita. Karena nas tersebut telah diteliti dengan cermat oleh para pakar hadis sejak dahulu sampai hari ini. Menurut jumhur ulama, khabar ahad wajib diterima dan sangat berfaedah untuk memperkuat akidah kita. Ya. Mutawatir ahad, ahadnya masyhur, aziz, gharib, qat'i, dhanni, patokannya apa? Sahih enggak? Gimana kita tahu caranya sahih? Ya para ulama sudah menelitinya. Tadi sudah kita sebutkan kesepakatan para ulama. Contohnya, semua mazhab menyepakati misalnya keabsahan, kesahihan semua hadis di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tak sudah diteliti. Yang keempat, wah sebanyak nih. Imam Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Wah, kembali lagi Imam Muqayyim ya. Telah membahas masalah ini dengan luas sekali dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Bisa dicatat tuh. Kayaknya sudah ada terjemahannya juga tuh. Yang pengen baca. Imam Muqayyim Al-Jauzi rahimahullah telah membahas masalah ini dengan luas sekali dalam kitabnya Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Dan di samping itu, ia juga membahas tentang wajibnya mengikuti as-sunnah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Dua kitab tuh, catatin. Sebenarnya masih banyak pendapat para ulama terdahulu tentang keharusan menggunakan hadis ahad sebagai hujjah dalam masalah akidah, seperti Imam Ibn Hazm dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam dan kitab-kitab lainnya. Masih banyak sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, tetapi pendapat-pendapat para ulama di atas telah cukup mewakili. Kita sebutkan Imam Nuqayyim, kita sebutkan Imam yani Asy-Syafi'i, kita sebutkan tadi juga sedikit Imam Ibn Hazm, Imam kemudian Abdul Izzi Al-Hanafi, cukup, kata Al-Ustaz Fadhil Yazid. Tetapi pendapat-pendapat para ulama di atas telah cukup mewakili. Dan banyak kita dengar pula pendapat ulama mu'asir atau ulama zaman sekarang yang banyak menghabiskan waktunya untuk mentakhrij hadith-hadith Nabi Muhammad SAW. Beliau dikenal sebagai muhadith atau ahli hadith abad ini, sudah meninggal tentunya di awal tahun 2000, Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, di antara perkataan beliau, ini perkataan nomor 5 di total, kalau dari awal kita sebutkan, ini perkataan nomor 5 karena Imam Muqayyim kita gabung tadi. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah berkata, pendapat yang mengatakan tidak boleh berpegang dengan hadis ahad dalam masalah akidah adalah pendapat bid'ah yang diada-adakan atas nama agama. Ya. Semuanya menerima. Kenapa? Karena patokannya keabsahan riwayat. Sahih dia. Mutawatir pastilah sahih. Ahad pun setelah diteliti banyak yang sahih, maka kewajiban kita menerima. Singkatnya, dalil-dalil Al-Quran, As-Sunnah, amalan para sahabat, dan pendapat para ulama menunjukkan dengan pasti bahwa kita wajib menggunakan hadis ahad sebagai hujjah, sumber pengsyariatan, rujukan dalam beragama, dalam masalah syariat, dalam permasalahan syariat, baik akidah maupun hukum, sama aja. Dan orang yang memilah-milah antara akidah dan ahkam atau hukum-hukum di dalam berhujjah dengan hadis ahad telah melakukan suatu perbuatan bid'ah yang tidak dikenal oleh para ulama salaf. Enggak ada dulu kayak gitu. Berikut ini faedah penting, paragraf ini berikut ini faedah penting. Kata beliau, secara praktek sangat sulit membedakan antara akidah dan hukum. Karena akidah harus diiringi dengan amal dan amal harus disertai keyakinan. Iya, ayat tadi yang lu sebutkan juga. Gimana Anda bisa milah-milah? Ketika itu dalil berkaitan dengan akidah, maka ada perintah amal di situ. Ketika ada dalil berkaitan dengan amal, ketika Anda mengamalkan itu pasti muncul dari sebuah keyakinan. Gimana? Enggak bisa dipisahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus para sahabat seperti Mus'ab ke Madinah, Mu'adz ke Yaman dan yang lainnya, beliau memerintahkan agar mereka menyampaikan masalah akidah dan amal, semuanya sama. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Beliau rahimahullah juga berkata, kita akhiri dengan perkataan ini. Membedakan antara akidah dan hukum-hukum amaliyah serta mewajibkan berpegang dengan hadis-hadis ahad adalah dalam hukum-hukum amaliyah dan tidak pada akidah hanyalah dibangun di atas landasan bahwasanya akidah itu tidak disertai dengan amal dan hukum-hukum amal tidak disertai dengan akidah. Ini yang memecah. Ini yang memisahkan antara akidah dan amal. Jadi membedakan antara akidah dan hukum amaliyah adalah orang-orang ini. Padahal semuanya itu satu kesatuan. Berkaitan dengan akidah, ada amal di sana. Bahkan amal hati. Kalau Anda tidak membicarakan amal lisan, amal anggota badan, ada amal hati dalam perkara akidah. Kenapa kemudian dibeda-bedakan antara amal dan hukum-hukum? Ulang-ulang. Membedakan antara akidah dan hukum-hukum amaliyah serta mewajibkan berpegang dengan hadis-hadis ahad dalam hukum-hukum amaliyah dan tidak pada perkara akidah. Jadi kalau misalnya hukum atau perkara amal pakai yakni hadis ahad enggak apa-apa, tapi dalam perkara akidah enggak bisa. Hanyalah dibangun di atas landasan bahwasanya akidah itu tidak disertai dengan amal. Gimana? Padahal ketika ada dalil berkaitan dengan akidah, ada perintah amal di situ. Di antaranya bahkan yang paling dekat amal hatinya. Bahwasanya akidah itu tidak disertai dengan amal dan hukum-hukum amal tidak disertai dengan akidah. Anda tidak akan beramal kecuali Anda yakin dulu kan? Gak bisa dipisahkan sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Masa ada orang gitu ketika beramal, ketika ditanya kemudian, gimana antum yakin dengan amal antum? Aduh gak yakin-yakin amal nih. Saya cuma beramal aja. Gak tahu saya kayak. Gak saya kemudian keabsahan periwayatannya. Enggak dong, Anda belajar dulu. Mantap yakin, kemudian beramal. Ketika Anda beramal, berdasarkan keyakinan. Dia satu kesatuan. Kedua hal ini adalah batil. Sebagian ulama peneliti berkata, yang dituntut dari berbagai masalah amaliyah ialah dua hal, ilmu dan amal. Kan sebelum beramal, ilmui dulu dong. Ketika Anda mengilmui, maka Anda meyakini. Akhirnya Anda beramal, enggak bisa dipisahkan. Dan yang dituntut dari masalah akidah keyakinan itu adalah ilmu dan amal pula. Jadi ketika Anda ingin mengamalkan sesuatu, kan berilmu dulu. Timbul kemudian atau muncul kemudian keyakinan. Hingga kemudian Anda mengamalkan. Akidah ya sebaliknya, ketika Anda membahas perkara akidah, ada tuntutan untuk mengamalkan isinya. Jadi gak bisa dipisah. Yaitu kecintaan hati dan kebenciannya, kecintaannya terhadap kebenaran yang ditunjukkan dan dikandung oleh keyakinan tersebut, serta kebenciannya terhadap kebatilan yang menyelisihnya. Yani satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan antara yani akidah dan amal. Akidah dan hukum. Hukum, amal, bermula dari Anda mengilmui sesuatu hingga kemudian menjadi keyakinan. Ketika Anda meyakini sesuatu, maka ada perintah untuk mengamalkan. Karena amal dalam prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia min musammal iman, ia dari bagian dari keimanan. Amal itu, seorang itu beramal berdasarkan imannya. Maka amal tidak terbatas pada anggota tubuh saja, bahkan amal hati termasuk pokok bagi amal tubuh, anggota tubuh. Karena amal anggota tubuh selalu mengikuti amal hati. Iya, karena ia satu kesatuannya. Setiap masalah akidah harus sertai iman dalam hati, membenarkannya dan mencintainya. Yang demikian adalah amal, bahkan merupakan pokok amal. Wallahu alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan yakni prinsip terpenting manhaj salaf dalam masalah akidah. Yang kedua, bahwasanya menjadikan sunnah yang sahih sebagai hujjah yang mutlak, terlepas dari kemudian macam-macamnya. Yang jelas sunnah yang sahih ia adalah hujjah. Mau mutawatir, mutawatir kayak pasti, ataupun ahad. Ahad pun kemudian dengan tiga pembagiannya. Mau masyhur kayak 3-9 per generasi perawinya, atau aziz masing-masing dua, atau gharib satu saja. Yang penting kemudian setelah diri sahih kita terima. Dan kemudian kita tidak membeda-bedakan yang dibahas dari hadis tersebut. Perkara akidah dari hadis ahad tersebut. Perkara akidahkah, perkara ibadahkah, sama. Karena patokannya keabsahan. Ketika ia adalah yakni qat'i ad-dilalah, pasti meyakinkan, menunjukkan satu perkara, oke, okay, itu sudah jelas, pasti kita terima. Tapi ketika dia dhanni ad-dilalah, berkaitan dengan firman Allah, ambil salah satunya, apa susahnya? Karena perbedaan pendapat para ahli tafsir pada ayat tertentu itu varian saja, memperkaya makna satu sama lain. Ketika seorang sahabat, bahkan mungkin ahli tafsir yang menafsirkan A, ambil, selesai. Berkaitan dengan hadis, kalau misalnya yang dhanni ad-dilalah, multi tafsir, maka seakan-akan betul memang bahwasanya dalil tersebut zahirnya seperti bertentangan. Tapi kan kemudian ada cara untuk kemudian bisa mengambil dalil tersebut sebagai hujjah. Satu, bisa digabung. Ketika tidak bisa digabung, tentukan nasih dan mansuhnya. Mana yang lebih akhir yang disabdakan Nabi Muhammad itu yang kita ambil. Jika tidak mampu juga, baru kemudian ditarjih. Itulah tugas kita belajar. Mana yang dirojikan para ulama untuk perkara A, B, C, dan D. Belajar intinya. Bukan menolak sejak awal. Karena metodenya semuanya sudah ada dirumuskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan dan bermanfaat salah dan khilaf ulum. Mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.